Konsultasi Syariah. Berobat dengan air hujan. Pertanyaan: benarkah minum hujan untuk obat? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam Al-Quran, Allah menyebut hujan sebagai sesuatu yang diberkahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, kami turunkan dari langit air yang berkah banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Quran Surat Qaf ayat 9. Allah juga menyebut hujan sebagai rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Quran Surat Asy-Syura ayat 28. Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang soleh di masa silam sangat gembira dengan turunnya hujan, sehingga mereka mengambil berkah dengan air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap bajunya, lalu beliau guyurkan badannya dengan hujan. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan demikian? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Al-Qurtubi mengatakan, praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bentuk tabaruk atau ngalah berkah dengan hujan dan menjadikannya sebagai obat. Karena Allah menyebut hujan dengan rahmat, mubarak atau berkah, dan tohur atau alat bersuci. Allah jadikan hujan sebagai sebab kehidupan dan tanda terhindar dari hukuman, yang memberi kesimpulan agar kita menghormati hujan dan tidak menghina hujan. Al-Mufhim 5 Ashkala min Talkhis Sahih Muslim. Kemudian dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sengaja menghujankan dirinya ketika khutbah di masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kemudian beliau tidak turun dari mimbarnya hingga saya melihat air hujan menetes dari jenggot beliau. Hadis riwayat Bukhari. Ketika membawakan hadis ini, Imam Bukhari memberikan judul bab dalam kitab sahihnya. Bab orang yang menghujankan diri hingga air menetes di jenggotnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai bahwa tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghujankan diri beliau adalah suatu kesengajaan dan bukan kebetulan. Karena andai beliau tidak sengaja, tentu beliau akan menyelesaikan khutbahnya ketika mendung kemudian berteduh. Namun beliau terus melanjutkan khutbahnya ketika hujan turun sampai membasahi jenggot beliau. Fathul Bari. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat, mereka hujan-hujanan dalam rangka ngalap berkah. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan beberapa riwayat dari para sahabat dan beliau memberikan judul bab orang yang hujan-hujanan ketika pertama kali turun hujan. Selanjutnya, Ibnu Abi Syaibah menyebutkan beberapa riwayat berikut. Dari Bunanah, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hujan-hujanan di awal turunnya hujan. Dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hujan-hujanan. Beliau mengeluarkan pakaiannya hingga pelananya di awal turunnya hujan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa apabila beliau melihat hujan, beliau melepas bajunya lalu duduk, sambil mengatakan, baru saja datang dari Arsh, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Bolehkah dijadikan obat? Seperti yang kita tahu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka mencari berkah dengan turunnya hujan. Kita tidak tahu apakah mereka melakukan semacam itu dalam rangka pengobatan atau sebatas mencari berkah. Hanya saja, zahir riwayat di atas menunjukkan bahwa mereka tidak minum air hujan itu. Mereka hanya hujan-hujanan, mandi dengan air hujan, atau berwudu dengan air hujan. Karena itu, menjadikan air hujan sebagai obat dengan cara diminum, ini butuh dalil atau bukti secara ilmiah. Dalam fatwa Islam, terdapat pertanyaan tentang hukum menjadikan air hujan sebagai obat. Keterangan dalam fatwa Islam, orang yang hujan-hujanan atau mandi hujan atau meminumnya dalam rangka mencari berkah, hukumnya boleh dan tidak berdosa. Hanya saja, selayaknya tidak meyakini air ini sebagai obat, kecuali berdasarkan bukti. Meskipun keberkahan air hujan bisa jadi bermanfaat untuk pengobatan, akan tetapi kita tidak menegaskan adanya unsur obat selama tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan hal ini, dan tidak selayaknya menegaskan hal itu kepada masyarakat. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.